بسم الله الرحمن الرحيم. Ustaz, mohon penjelasannya. Oh, ini yang tadi ya. Baik, anak sudah dewasa yang tadi sulitnya dan sebagainya sudah kami jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Melanjutkan pertanyaan saya di bulan kemarin. Oh, berarti pernah bertanya di bulan kemarin, sekarang dilanjutkan. Mudah-mudahan saya masih ingat pertanyaannya. Untuk saat ini, akhwatnya sedang ragu dengan ana karena dia belum mengetahui ana secara keseluruhan. Baru mengetahui kebaikan ana saja. Oh, mungkin yang tahun lalu dia melamar seseorang, ya, kemudian dia berusaha bagaimana lamarannya itu bisa diterima dengan baik, ya. Sekarang posisinya update sampai bulan ini nih pertanyaan. Wah, luar biasa. Orang update status nih, update pertanyaan. Nah, mudah-mudahan besok sudah tidak ada pertanyaan, ya. Bismillah. Baik. Belum mengetahui yang lainnya. Tapi kemarin ana dapat info dari teman satu likonya bahwa saat ini si akhwat tersebut pakai si lagi. Sedang bingung karena ana dan dia sedang ada ikatan saudara. Saudara jauh tad. Masya Allah. Dua masalah. Masalah pertama, ini sudah mau melamar, tapi akhwatnya baru tahu sebagian dari kebaikannya, belum pada yang lainnya. Ini bukan masalah besar. Sederhana. Yang belum tahu, ditanya. Gitu aja. Ya, yang belum tahu kan diketahui. Jadi kalau Anda ingin mengetahui sesuatu, ya tanyakan. Bagaimana cara bertanyanya? Dengan proses yang syar'i. Quran surah 49 ayat 13. Ya kan? Lihat kalimatnya, ya ayyuhan nasu, hei manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unta. Kami ciptakan kalian berpasangan laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan kami ciptakan, jadikan kamu dari pasangan itu bisa berbeda tempat tinggal. Syu'ub, beda komunitas, beda RT, beda RW, kecamatan, sampai beda negara. Artinya kalau Anda ingin mencari pasangan, jangan banyak putus asa. Quran memberikan peluang yang luas. Enggak ketemu satu RT, lihat satu RW. Cek. Gak ketemu satu RW, lihat satu kelurahan. Gak ketemu di kelurahan, di kampung yang sama. Coba cek. Masa gak ada? Boleh menikah dengan perempuan sekampung? Tidak. Oh, kebanyakan kan. Perempuan sekampung mau antum nikahi bagaimana? Tidak. Baik, satu aja dulu ya. Satu dulu. Gak ketemu, beda kampung. Silakan. Gak ketemu lagi, Masya Allah, cari beda kota. Gak ketemu beda provinsi, gak ketemu beda negara. Gak ada di Indonesia, cari di Malaysia. Dia Cynthia Bella, dapat jodohnya Engku Amran. Malaysia. Raisa, oh, siapa namanya? Hashim, siapa? Hamish Daud. Australia, tuh, dapat. Masya Allah, gak ada lokal, interlokal. Saya cek. Baik, Alhamdulillah. Cari, gak ada Asia, Eropa. Eropa enggak cocok, Amerika banyak. Amerika enggak cocok, Afrika. Nah, mantap tertawa. Ya, Mesir Afrika, ya, Libya Afrika. Masa enggak ada yang cocok? Kalau enggak ada yang cocok, barangkali antum terlampau soleh. Mesti bidadari surga yang jadi pasangan antum. Sudah, husnuzan itu baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nikmat hidupnya. Cari, tapi saya yakinlah, qabail, beda suku cari. Ya, silakan. Di Indonesia aja cukup luas, masa gak ketemu? Kata Profesor Ahmad Mansur Suryanegara di bukunya Api Sejarah. Di jilid yang pertama terbitan Surya Madani, warnanya hitam, halaman 19. Posisi paling kanan sebelah atas, paragraf kedua, baris 1-3. Indonesia itu saking luasnya, daratannya aja 2 juta kilometer persegi. 2 juta? Masa gak ketemu di situ? Lautannya aja 3 juta 200 ribu kilometer persegi. Digabungkan 5 juta 200 ribu kilometer persegi. Coba cari, pulaunya aja banyak. Saya ke Abu Dhabi, itu pemerintahan sana pengen bikin pulau buatan sampai triliunan hanya untuk satu pulau. Kita ini kurang apa? 13.677 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, Pulau Mas. Banyak. Antum kunjungi. Masa enggak ketemu? Baik. Lita'arafu, ini dalilnya. Lita'arafu, supaya ta'aruf. Jadi ta'aruf itu lihat, ada arafa ya'rifu, ada ta'arafa ya ta'arafu, beda. Kalau arafa satu sisi, kalau ta'arafa dua sisi. Safaha itu satu orang, tasafaha saling bersalaman, ini ngajak, ini ngajak. Di ta'aruf itu dua sisi. Jangan cuma pria mengetahui tentang yang calon perempuannya, tapi yang perempuan pun harus tahu calon laki-lakinya. Apa wasilahnya? Tidak harus kedua-duanya saling tahu. Lihat lingkungan sekitarnya, tanyakan pada keluarga terdekatnya, utus utusan untuk mengetahuinya. Bukankah Sayyidah Khadijah mengutus Maisarah? Dan Sayyidah Khadijah itu kan perempuan. Diutus Maisarah untuk melihat kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dalam. Setelah tahu, utus utusan, pelajari lebih baik. Jadi demikian adanya. Jadi ini bukan persoalan yang sulit sesungguhnya. Anda baru tahu sebagian, mau sebagian mana lagi yang mau diketahui? Tanyakan pada ibunya, tanyakan pada ayahnya, tanyakan pada pamannya, tanyakan pada temannya. Kalau sudah yakin dengan itu semua, bismillah. Belum yakin, istikharah. Istikharah. Tum yang laki-laki, istikharah. Ya Allah, jika dia memang jodoh saya yang terbaik untuk saya, maka dekatkan ya Allah. Berikan kemudahan. Jika memang belum jodoh saya sampai saat ini ya Allah, besok tetapkan sebagai jodoh saya misal gitu kan. Itu maksa ya, minta yang baik. Maka carikan yang terbaik ya Allah, misal. Minta, minta, itu indah gitu. Ya, bukan pekerjaan sulit. Sekarang masalah kedua, dia sedang galau bingung karena ada ikatan saudara. Apa yang salah dengan ikatan saudara? Bukankah Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha saudara dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Bukankah Abu Thalib pamannya Nabi? Punya anak namanya Ali. Bukankah kemudian nikahkan dengan Sayyidah Fatimah? Halo? Saudara kan? Nah, kalau satu mahram garis saudaranya, itu yang tidak terjadi pernikahan. Tapi kalau garis saudaranya memperkenankan Anda menikah, yang bukan dalam hubungan mahram, itu gak ada masalah. Gak ada masalah. Tinggal Anda cek saja hubungan satu mahram atau bukan. Jelas ya? Baik. Allah Ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan besok sudah selesai masalahnya.